di antara kisah yang telah lalu. Kita mencoba untuk mencari segala kealpaan diri untuk mengkaji arti hidup ini. Dari situ kita akan melangkah menghampiri cita-citanya. Dan memang tak semudah mimpi yang terbayang dalam angan semata. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa hati yang pasti. Got it.